yang menjunjung tinggi nilai kemuliaan. Ini adalah para jiwa pemenang yang tetap berdiri di dalam kehormatan. Berhati lembut namun tak melemahkan, berjiwa kesatria namun tetap fitranya. Tak mudah goyah walau pujian melanda, sebab citanya adalah mulia. Keadaan.